Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan Hafizahullahu Ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, wa qala ta'ala wal waznu yawma idhinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan amal pada hari tersebut benar adanya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri, disebabkan karena mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Wa qala ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله تعالى berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka ia berada di dalam kehidupan yang diridhai, yaitu di dalam al-jannah. Dan adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah engkau apa neraka Hawiyah tersebut? Yaitu api yang sangat panas. Wal mizanu lahu kiffatani tuzanu fihimal a'malu hasanatuha wa sayyi'atuha. Dan timbangan amal memiliki dua anak timbangan yang ditimbang padanya seluruh amalan, baik amalan yang baik maupun yang buruk. Wa minal adillati minas sunnati qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hadithil bitaqati. Dan di antara dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan timbangan amal di kehidupan akhirat nanti adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengeluarkan seorang lelaki dari kalangan umatku di atas kepala para makhluk di hari kiamat nanti. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tisfa. Yunsharu alaihi. Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka Allah Azza wa Jalla bentangkan kepadanya 99 lembaran catatan amalan. Kullu sijillin maddal basari. Setiap lembaran sejauh mata memandang, penuh dengan dosa. Summa yaqulu atunkiru min hadha syai'an. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan-catatan ini? Azzalamakka katabatil hafidhuna. Apakah para malaikat pencatatku yang mencatat amalan para hamba menzalimimu? Qala la ya Rabbi. Laki-laki tersebut mengatakan, tidak wahai Rabbku. Fayaqulu alaka udhrun aw hasanatun. Maka Allah Azza wa Jal berkata kepadanya, apakah engkau memiliki udhur atau kebaikan? Fayabhatur rajulu fayaqulu la ya Rabbi. Maka laki-laki itu terdiam, lalu mengatakan, tidak wahai Rabbku. Fayaqulu bala inna laka indana hasanatan wahidatan. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, bahkan sesungguhnya engkau memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. La zulmal yawma alaika. Tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu dikeluarkanlah untuknya sebuah kartu yang tertulis padanya, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ahdiruhu. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata, hadirkanlah ia, datangkanlah ia, yaitu laki-laki tersebut. Fayaqulu ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijillati. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang penuh dengan dosa ini. Fayuqalu innaka la tudlamu. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qala fatubu sijillatu fi kiffatin. Qala fatashatis sijillatu. Lalu diletakkanlah lembaran-lembaran catatan amalan yang penuh dengan dosa tersebut di sebuah anak timbangan. Lalu lembaran-lembaran catatan amalan yang penuh dengan dosa tersebut menjadi ringan. Wa saqulatil bitaqatu. Dan kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat tersebut pun menjadi berat. Wala yafqulu ma'asmillahi syai'un. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam yang menetapkan adanya timbangan amal pada hari kiamat. At-tuhuru syatrul imani, bersuci merupakan setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan subhanallahi walhamdulillah memenuhi segala sesuatu yang ada di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diyaun. Dan salat merupakan cahaya, sedekah merupakan bukti keimanan, dan kesabaran merupakan pelita, dan Al-Quran merupakan hujjah yang menguntungkan dirimu atau merugikanmu. Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu. Setiap manusia pergi di waktu pagi, lalu ia menjual dirinya, yaitu beramal, berbuat. Lalu sebagian mereka membebaskan dirinya dari neraka, atau lalu ia membebaskan dirinya dari neraka, atau justru membinasakan dirinya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam yang menetapkan adanya timbangan amal pada hari kiamat nanti, kalimatani khafifatani alal lisani, ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. Dua kalimat yang risa, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di dalam timbangan amal, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Wa qawluhu alaihi salatu wassalamu, dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, lau anna samawati sab'a u'amirahunna ghairi wal aradina sab'a wudi'na fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallahu. Seandainya langit yang tujuh beserta penghuninya selain diriku, dan bumi yang tujuh diletakkan di sebuah anak timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan mencondongkan anak timbangan tersebut, yaitu lebih berat daripada langit yang tujuh, bumi beserta penghuninya. Wa yuzanul ashkhasu kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan akan ditimbang orang per orang, individu-individu, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Sungguh akan datang seorang lelaki yang bertubuh besar, yang gemuk pada hari kiamat, namun ia tidak memiliki berat di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Wa qala qra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, bacalah apabila kalian menghendaki firman Allah Ta'ala yang artinya, maka kami tidak memberikan berat bagi mereka orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Wa hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ajtani li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minal araki. Suatu ketika aku mengambil untuk Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kayu arak, yaitu kayu yang dipakai untuk bersiwak. Qala fadhahikal qawmu min diqqati saqi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, maka orang-orang pun tertawa karena kecilnya betisku. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimma tadhakuna? Kenapa kalian tertawa?" Qalu, "Min diqqati saqihi." Mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, "Karena kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu." Faqala, "Hiya afqalu fil mizani min Uhudin." Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, betis yang kecil tersebut lebih berat di dalam timbangan amal daripada gunung Uhud. فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَشْخَاصَ يُزَنُونَ. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwa individu-individu, orang-orang akan ditimbang pula. وَتُوزَنُ صُحَائِفُ الْأَعْمَالِ أَيْضًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبِطَاقَةِ وَالسِّجِلَّاتِ. Dan akan ditimbang pula lembaran-lembaran catatan amalan, sebagaimana di dalam hadis tentang kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat dan lembaran-lembaran yang penuh dengan dosa, sebagaimana yang telah berlalu. Wa ankara al-mu'tazilatul mizana wa waznal a'mali wa ghairaha. Dan orang-orang Mu'tazilah mengingkari timbangan amal dan ditimbangnya amalan-amalan dan perkara-perkara yang lain. Walam yarfa'u ra'san bihadhihi an-nususil qur'aniyyati wan-nabawiyyati lisyubhatin wahiyatin. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah tidak mau menoleh kepada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi ini karena sebuah syubhat yang lemah. Wahiyah, dan syubhat tersebut adalah أن الأعمال أعراض, bahwasanya amalan-amalan adalah perkara-perkara yang bersifat maknawi, yaitu bagaimana mungkin ia bisa ditimbang. وجهلوا أن الله على كل شيء قدير. Dan mereka bodoh tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fallahu qadirun an yaj'al al-a'rad wa hiya al-a'malu ajsaman. Karena Allah Azza wa Jalla mampu menjadikan perkara-perkara maknawi, yaitu amalan-amalan, memiliki tubuh, jasad. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Azza wa Jalla, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Wa qadirun subhanahu ala waznil a'radi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu pula untuk menimbang perkara-perkara yang bersifat ma'nawi. Wa'uquluna la tudriku kulla syai'in. Sedangkan akal-akal kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Yaitu banyak perkara yang akal kita tidak mengetahuinya. Jangankan perkara-perkara di kehidupan akhirat. Perkara-perkara yang sangat dekat dengan kita saja kita tidak mengetahuinya. Bahkan perkara-perkara yang ada di dalam diri kita saja banyak yang kita tidak mengetahuinya. Misalnya tentang ruh. Seperti apa ia, kita tidak mengetahuinya. Padahal ruh ada di dalam diri kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu bi'adabil qabri wa munkarin wa nakirin. Dan mengimani siksa kubur, demikian pula malaikat munkar dan nakir. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, min 'aqaidi ahli sunnati wal jama'ati al-imanu bi anna fil quburi na'iman wa 'adaban. Di antara akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani bahwasanya di dalam kubur terdapat kenikmatan dan siksaan. Na'udzubillah. Fan-na'imu lil-mu'minina wal-'adabu lil-kafirina wal-mujrimina. Maka kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan siksaan di dalam kubur, na'udzubillah, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Wa anna hunaka fitnatan yuthabbitu Allahu fiha al-mu'minina bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirati. Dan mengimani bahwasanya di sana, di dalam kubur, terdapat fitnah, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya, yang Allah Azza wa Jalla kokohkan padanya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Ucapan yang kokoh di kehidupan dunia yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan ucapan yang kokoh di kehidupan akhirat yaitu menjawab pertanyaan di dalam kubur. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.